bersama Adela, lagu yang selanjutnya dikasih yang mesra-mesra ya. Nyanyi bareng. Kita sorot-sorote meripatmu, api seliramu, nanging anane mung sewates konco, podo rawani nengong kape tresno. Kunci. Lagu Konco Mesra sudah saya spesialkan buat semuanya yang ada di sini. Terima kasih buat Abah, Umi, Mas yang sudah ngasih atensi. Semoga makin banyak rezeki.